ni kotam ni na manginga ni si bambang katula tula si bambang katula tula si si si batamani kam di par choget soru ni kotam ni na manginga ni si bambang katula tula si bambang katula tula si si si batamani kam Soget soro mani gotam bina wangingani si bambang katula tula si bambang katula tula soro mani gotam bina wangingani si bambang katula tula si bambang katula tula si bambang katula Sabigi di hurung bari-bari Masak sabigi di hurung bari-bari Masak sabigi di hurung bari-bari Masak sabigi di hurung bari-bari Sayangi rasa sayang sayangi. Lagu ini dengan sangat bangga saya persembahkan khusus buat teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke. Saya Anmes Kamaleng, dari hati dan semangat yang paling membara. Satukan tekad, padukan bangga. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-73, kerja kita, prestasi bangsa.